tak memberi bila terus berpaling. Tak pernah ku menduga kan sejauh ini. Cinta yang tak ku mulai tak sanggup ku akhiri. Sadar semua ini memang salahku. Bukankah semua berlalu? Tak akan mungkin, tak mungkin aku memilih dua cinta ini sepenuh hati. Juga tak bisa, tak bisa aku akhiri dua cinta ini sangat berarti.